Warna-warni citra budaya indah rupa wajah cerminan bangsa wajah cerminan bangsa. Jadi ni tu weh hok gedek gege-gege tu. Iyalah ba weh. Oh, tak sogo. Allah berkat kau naling ya Allah. Okey. Kau mendatang dari Pahang bawa hajat besok amat. Kau mendatang dari Pahang bawa hajat. Jawab. Hari di atas pentah kita lawe supaya pentah lagi hangat. Balik Kelantan demo kena lalu lepeh. Lagi. Yo pepalih kau mendengar demo suka makan budu. Hari ikan pateng mahasan yo makan budu ucah mampu. Alah kesian. Datang lepeh. Nak bertanya ada tak nama Siti di Kelantan? Siti, welcome back. Oh, senang ke? Hai, comel sungguh, kau demo boleh share petua. Siti. Haa, macam ni. Orang Pahang senyum sokmo sebab itu manis nano. Ya, sedap juga eh. Hai, kota baru Kuala Lumpur, gabung dikit jadi sini. Dikit timur, kita pilih dua lorat nampak unik. Lagi. Banyak sungguh gurau-gurau, demo jangan ambil